Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana jika berzikir sebelum azan, apakah itu termasuk bid'ah? Kalau termasuk, bukankah Rasulullah mengajarkan zikir pada setiap waktu? Mohon penjelasannya. Kalau yang dimaksud dirutinkan zikir dengan zikir tertentu dengan cara tertentu, ini bid'ah. Setiap mau azan zikir dikeraskan dengan speaker. Setiap mau azan zikirnya tertentu, selawat terus. Orang akan memahami, oh, kesimpulannya kalau mau azan berarti ada zikir selawat. Menjadi sunnah yang demikian. Ini yang dikatakan bid'ah. Atau setiap adzan dipimpin zikir berjamaah. Tahlil 100. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tasbih 100. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini zikir, contoh zikir yang bid'ah. Maka, kalau mengamalkan perintah Rasul untuk zikir dalam setiap waktu, ya zikir sendiri-sendiri. Tanpa dikeraskan. Sebelum adzan, setelah adzan, naik motor, naik mobil. Subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau yang dimaksud itu, maka tidak masalah. Tetapi ketika menentukan setiap zikir, setiap mau azan saja zikirnya, tertentu, demikian terus, rutin. Nah, ini yang menjadi sunnah. Kenapa? Rasul tidak merutinkan. Sahabat tidak merutinkan. Yang tidak rutin, kita pun tidak rutin. Ini caranya. Wallahu ta'ala alam suwab. Ana seorang SMP. Ana sekarang SMP. Ana masih bingung setelah lulus SMP, ana mau kemana? Pertanyaan. Ana belum dibolehkan orang tua ana untuk mondok, maka dari itu mau tidak mau hanya ada pilihan ke SMA atau SMK. Padahal di sana ada kejelekan paling ringan SMK, namun tetap ada kejelekan, tetap ada upacara karena belum boleh mondok. Bagaimanakah hukum sekolah di SMP, SMK? Berikan ana saran serta solusinya. Subhanallah. Yang pertama adalah, walaupun belum bisa untuk mondok, tetapi tetap berusaha untuk belajar agama dan terus mohon solusi kepada Allah, jalan keluar. Selama belum bisa, belum punya kemampuan untuk menghindari kejelekan yang ada di sana, maka minimal kita berusaha untuk belajar. Jangan kalau sekolah di SMA atau SMK kemudian tidak belajar sama sekali. Memang tentunya yang terbaik adalah mondok, karena di sekolah-sekolah ada kemungkaran-kemungkaran, ada kejelekan. Tetapi dengan Anda tidak nuruti orang tua, kadang muncul masalah yang lebih besar, mafsadahnya lebih besar. Ya. Maka mungkin suatu saat nanti orang tua mendapat taufik untuk memberikan kemudahan bagi Anda, itu yang kita harapkan. Banyak berdoa. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Jadi tetap belajar terus supaya Allah memberikan taufik, jalan yang mudah.